Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Terakhir yang kita bahas adalah biografi Al-Imam Asim bin Abi Nujud Bahdalah rahimahullah. Telah disebutkan sanad beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita akan menyebutkan biografi rawi-rawi qiraah beliau. Disebutkan kemarin rawi qiraah beliau yang masyhur ada dua. Yang pertama ialah Syu'bah. Di kalangan ahli qiraah dikenal dengan Syu'bah, di kalangan ahli hadis dikenal dengan Abu Bakar Ibnu Ayyash. Tayyib, kita sebutkan biografinya. Beliau adalah Abu Bakar Syu'bah Ibnu Ayyash Ibni Salim. Syu'bah Ibnu Ayyash Ibni Salim Al-Asadi. Al-Kufi. Beliau diikhtilafkan namanya. Sekian banyak akwal terkait dengan nama beliau. Ada yang mengatakan namanya Syu'bah, ini yang paling masyhur di kalangan ahli qurra. Ada yang mengatakan namanya Antarah, ada yang mengatakan namanya Abdullah, ada yang mengatakan namanya Mutarrif, ada yang mengatakan namanya adalah kunyahnya Abu Bakar. Dan itu yang masyhur di kalangan ahli hadis. Ya, beliau di kalangan ahli hadis dikenal dengan sebutan Abu Bakar Ibnu Ayyash. Beliau lahir pada tahun 194. Ada yang mengatakan 195 Hijriah di Kufah, pada masa pemerintahan Al-Amin. Beliau wafat juga di Kufah Beliau juga wafat di Kufah pada bulan Jumadil Ula pada bulan yang wafat padanya Harun Ar-Rasyid. Beliau ini barakallahu fikum adalah rawinya Asim. Rawinya Asim memaparkan Al-Qur'an kepada Asim 3 kali. Arada Al-Qur'ana 'ala Asim 3 marrat. Memaparkan Al-Quran kepada Asim 3 kali. Beliau seorang imam, faqih, alim, amil, sunni. Beliau termasuk imamatus sunnah, termasuk imam ahlus sunnah. Beliau sempat berhenti membacakan Al-Quran 7 tahun sebelum wafatnya. Rawi yang kedua adalah Hafiz. Rawi yang kedua adalah Hafiz. Beliau adalah Abu Umar. Ada yang mengatakan Abu Dawud, Hafiz bin Sulaiman ibn al-Mughirah al-Asadi al-Kufi, Hafiz ibn Sulaiman ibn Mughirah al-Asadi al-Kufi. Hafiz ini Rabibu Asim, Rabibnya Asim, anak yang diasuh oleh Asim. Beliau dikenal juga dengan nama Hufiz. Hufiz, ya, namanya kan Hafiz, juga dikenal dengan sebutan Hufiz. Nah, ya, tadi kayaknya ada yang salah pada tahun lahirnya Syu'bah, ya ikhwan. Beliau tahun lahirnya bukan 195. 95, enggak pakai 100. Afwan. Wafatnya tadi Syu'bah, ya. Kembali ke Syu'bah. Beliau lahirnya tahun 94 atau 95 Hijriah. Wafatnya tahun 193 atau 194 Hijriah. Hampir 100 tahun usianya. Taib. Kalau Hafiz, Hafiz bin Sulaiman ibn al-Mughirah al-Asadi al-Kufi, Rabibu Asim ini, beliau lahir di Kufah pada tahun 90. Tahun 90 Hijriah, pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Beliau wafat di Mekah. Hafiz bin Sulaiman ini wafat di kota Mekah pada tahun 180 Hijriah. Ada yang mengatakan 190 Hijriah. Beliau tinggal selama 2 tahun di kota Mekah pada masa pemerintahan Ar-Rasyid dan meninggal di sana. Usianya juga sangat panjang, 90 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun ketika wafat. Atau mengatakan qala Abu Amr Ad-Dani, qala Abu Amr Ad-Dani huwa alladhi akhadha qira'ata 'Asim 'ala an-nas, huwa alladhi akhadha qira'ata 'Asim 'ala an-nas tilawatan wa nazala Baghdada fa'aqra'a biha wa jawara Makkata wa jawara bi Makkah fa'aqra'a aydan biha. Katanya Adani rahimahullah, Hafiz inilah yang mengambil qiraahnya Asim secara tilawah, secara bacaan disampaikan kepada kaum muslimin. Beliau singgah di Baghdad juga membacakan qiraahnya Asim. Beliau tinggal dekat Mekah, namanya Jawara Mekah. tinggal dekat di kota Mekah juga membacakan qiraahnya Asim. Anda mengatakan lagi, waqala Rifa'i, qala Rifa'i kana Hafs a'lamahum biqiraati Asim. Kana Hafs a'lamahum biqiraati Asim. Dahulu Hafs ini yang paling alim, yang paling mengetahui qiraahnya Asim. Ada Hafs. Waqala Ibnu Ma'in, waqala Yahya Ibnu Ma'in rahimahullah, ar-riwayah as-sahihah, ar-riwayah as-sahihah allati ruwiyat an qiraati Asim, ar-riwayatu as-sahihatu allati ruwiyat an qiraati Asim, riwayatu Abi Umar Hafs bin Sulaiman. Riwayat yang sahih yang diriwayatkan dari qiraahnya Asim adalah riwayatnya Abu Umar Hafs bin Sulaiman. Naam, dan ini yang paling masyhur di kalangan kaum muslimin, terutama di era kita sekarang ini. Hampir semua umat Islam di seluruh penjuru dunia mereka menggunakan mushaf riwayat Hafs an Asim. Terutama di Indonesia Raya ini mereka menggunakan mushaf riwayat Hafs an Asim. Barakallahu fikum. Dan itu dikatakan yang paling fasih. Intaha. Selesai biografi Imam Asim. Sekarang kita masuk pada biografi imam yang keempat, Imam Hamzah. Yang sudah kita bahas siapa aja ini? Imam Nafi'. Yang kedua Imam Ibnu Katsir, Abdullah bin Katsir Al-Makki. Yang ketiga Imam Asim bin Abi Nujud Bahdala Al-Kufi. Sekarang yang keempat adalah Hamzah. Imam Hamzah. Tayyib. Beliau bernama Abu Umarah Hamzah Ibnu Habib Ibnu Umarah Ibnu Ismail Al-Farabi Al-Kufi At-Taymi Az-Ziyad. Abu Umarah Hamzah Ibnu Habib Ibni Umarah Ibni Ismail Al-Farabi Al-Kufi At-Taymi Az-Ziyad. Ini beliau. Beliau adalah Maula Bani Ijl. Maula Bani Ijl. Ada yang mengatakan beliau adalah Maula li ali Ikrimah, Maula li ali Ikrimah bin Rib'i At-Tamimi. Maula keluarganya Ikrimah bin Rib'i At-Tamimi. Sehingga ada yang mengatakan beliau itu adalah Hamzah bin Habib At-Tamimi. Karena dari sini. Ada lagi yang mengatakan beliau adalah Maula Bani Taimullah bin Sa'labah. Ada yang mengatakan beliau adalah Maula li Bani Taimillah bin Sa'labah wahum qabilah min Rabi'ah. wa hum qabilah min Rabi'ah. Ada yang mengatakan beliau itu maulanya Bani Taimullah bin Tha'labah. Mereka satu kabilah dari Rabi'ah. Sehingga dikatakan At-Taimi. Ya. Hamzah bin Habib At-Taimi. Dikatakan At-Taimi nisbah kepada Taimullah bin Tha'labah. Ada lagi yang mengatakan beliau adalah min waladi Aktham bin Saifi. Min waladi Aktham dengan kaf Aktham bin Saifi, Hakimul Arab. Beliau termasuk anak keturunan Aktham bin Saifi, Hakimul Arab, orang bijak dari Arab. Hadza au hadza au hadza. Beliau dikatakan Al-Farabi dikarenakan beliau alim dalam bidang faraid. Dikatakan Al-Farabi dikarenakan beliau mengerti ilmu faraid, basir bil faraid, paham betul ilmu faraid, sehingga dikatakan Al-Farabi. Beliau dikatakan Az-Zayyad. Tahu Az-Zayyad? Penjual minyak. Az-Zayyad. Tayyib dikatakan Az-Zayyad li'annahu kana yajlibu az-zayt. Li'annahu kana yajlibu az-zayta min al-Kufah ila Hulwan. Li'annahu kana yajlibu az-zayta min al-Kufati ila Hulwan wa yajlibu min Hulwan al-jubn wal-juz ila al-Kufah wa yajlibu min Hulwan al-jubna wal-juz ila al-Kufah fa'urifa bihi. Dikatakan Az-Zayyad dikarenakan beliau mendatangkan zait minyak, mendatangkan zait dari Kufah dibawa ke Hulwan, nama tempat-tempatnya Hulwan. Dari Hulwan beliau mendatangkan jubn semacam kayak keju, jus semacam kayak minyak kelapa, atau jus juga dimanakan kayak kacang-kacangan. Baik. Dari Hulwan di Kufah. Sehingga dikenal dengan Az-Zayyad. Berarti beliau seorang pengusaha, pebisnis ya, dari Kufah mengirim minyak ke Hulwan. Dari Hulwan ngambil barang, keju dan segala macam dibawa ke Kufah. Dijual di sana, sehingga ma'ruf dengan sebutan Az-Zayyad, Hamzah bin Habib Az-Zayyad. Kalau di kalangan ahli hadis dikenal dengan Az-Zayyad, Hamzah Az-Zayyad. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Lahir tahun 80 Hijriah pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Secara usia beliau mendapati era sahabat. Sehingga ada ihtimal beliau melihat sebagian sahabat. Ada ihtimal beliau melihat sebagian sahabat secara usia. Beliau wafat pada tahun 156. Wafat pada tahun 156 di Hulwan. Meninggalnya di Hulwan pada masa Abu Ja'far Al-Mansur. Pada masa Abu Ja'far Al-Mansur 156. Ada yang mengatakan kila beliau wafatnya tahun 158. 158 Hijriah pada masa Al-Muhtadi. Pada masa Al-Muhtadi. Ini masa daulah Bani Abbasiyah. Beliau salah satu dari Qurra As-Sab'ah. Beliau mengambil qiraah secara ardhan, mengambil qiraah secara ardhan pemaparan kepada Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, Imam Al-A'mash. Juga mengambil dari Humran bin A'yan dan yang lain-lainnya. Dan yang lain-lainnya. Yang mengambil qiraah dari beliau, yang mengambil qiraah dari beliau langsung ialah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Juga Ali bin Hamzah Al-Kisai, ndakang tapa si ikhwan, Imam Al-Kisai, ini termasuk muridnya Hamzah. Al-Kisai punya qiraah sendiri, ndakang tapa bahas biografinya. Juga Al-Hasan bin Atiyah. Al-Hasan bin Atiyah. Ibrahim bin Adham. Dan Sulaim bin Isa Al-Kufi. Sulaim bin Isa Al-Kufi. Ini nanti yang menjadi jalur periwayatan qiraahnya beliau, Sulaim bin Isa Al-Kufi. Barakallahu. Itu beberapa tokoh-tokoh ulama yang mengambil qiraah langsung dari Hamzah. Barakallahu. Tayib, beliau ini sebagai imam fil qiraah setelah eranya Asim bin Abi Nujud dan setelah eranya Al-A'mash di Kufah. Ya, Hamzah ini sebagai imam qiraah setelah zamannya Asim bin Abi Nujud dan setelah zamannya Al-A'mash. Beliau dikenal dengan Imamun Hujjah. Imamun Hujjatun Thiqatun Thabtun Radiyun. Orang yang diridai banyak masyarakatnya. Qayyim bi kitabillah. Qayyimun bi kitabillah. Yang dikenal sangat melaksanakan dan sangat memperhatikan kitabullah. Mengerti ilmu faraid. Mengerti bahasa Arab. Hafidhil hadis. Belum menghafal hadis. Abid. Ahli ibadah. Khashi' zahid, orang yang abid ahli ibadah. Khashi' orang yang sangat khusyuk. Zahid orang yang zuhud. Wari' dikenal kewara'annya. Qanit lillah, orang yang sangat tunduk dan patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Hamzah luar biasa mengumpulkan antara ibadah. Ya, mengumpulkan antara ibadah, ilmu Quran, ilmu faraid, ilmu bahasa Arab, ilmu hadis, kemudian zuhud, khusyuk, thiqah, thabtun fil qiraah. Ada Hamzah. Ya, namanya Hamzah bin Habib Abu Umarah At-Taimi Az-Ziyad. Taib, sekarang isnad beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Amr Ad-Dani, Berkata Abu Amr Dani, rijal Hamzah banyak. Banyak ya, kawan. Di antaranya Al-A'mash. Ini nanti menjadi sumber sanadnya beliau sampai Rasulullah SAW. Al-A'mash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. Al-A'mash. Yang kedua Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla. Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla Al-Qadhi. Yang ketiga Humran bin A'yan. Humran bin A'yan. Yang keempat Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i. Yang kelima Mansur Ibn Al-Mu'tamir. Mansur Ibn Al-Mu'tamir. Yang berikutnya Ja'far Sadiq. Termasuk Ahlul Bait ya, Ja'far Sadiq. Mughirah bin Miqsam. Dan yang lain-lainnya. Banyak ya. Banyak. Tetapi sanad beliau terkait dengan qiraah adalah Al-A'mash. Lanjut. Al-A'mash. Al-A'mash meriwayatkan dari Yahya ibn Wathab. Ya, dari nama-nama tadi itu jalur qiraah beliau dari Al-A'mash, ya. Dari Al-A'mash ini beliau mengambil dari Yahya ibn Wathab. Yahya ibn Wathab rahimahullah. Yahya mengambil dari sejumlah murid-murid Ibnu Mas'ud. Tulis namanya. Ini disebutkan semuanya kok, Ikhwan. Yahya bin Wathab mengambil dari sejumlah murid Ibnu Mas'ud. Di antara mereka adalah Al-Qamah bin Qais. Al-Qamah bin Qais. Al-Aswad bin Yazid. Al-Aswad bin Yazid. Zir ibn Hubaysh. Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya, Zir bin Hubaysh, Abu Abdurrahman As-Sulami. Ubaid ibn Nudailah Al-Khuzai. Ubaid ibn Nudah dengan bat Nudailah Al-Khuzai dan yang lainnya. Ini guru-gurunya Yahya bin Wathab. Nah, mereka semua tadi mengambil dari siapa? Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Rasulullah SAW. Mereka semua mengambil dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan beliau langsung Rasulullah SAW. Sehingga bacaan qiraah Hamzah ketemunya di sahabat Abdullah bin Mas'ud. Difahami ya? Ini sampai kepada Rasulullah SAW. Hamzah dari A'mash, dari Yahya, dari ashab Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, dari Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Sekarang rawi-rawinya. Ya, rawi-rawi yang meriwayatkan qiraahnya Hamzah. Cukup banyak. Dan mereka semua ini meriwayatkan qiraahnya Hamzah dengan perantara, tidak langsung. Perantaranya adalah Sulaim bin Isa Al-Kufi. Nampaknya kita harus membahas terlebih dahulu perantaranya ini. Ya, sebentar. Ini perantara qiraahnya Hamzah, Sulaim bin Isa Al-Kufi. Nanti akan saya bawakan semuanya, ya, tenang aja. Nah, dari Sulaim inilah meriwayatkan dari dia beberapa imam yang dikenal sebagai rawi-rawi qiraah Hamzah. Ada tiga yang masyhur. Ada tiga rawi yang masyhur. Yang pertama Khalaf ibnu Hisham al-Asadi. Khalaf ibnu Hisham al-Asadi. Ini nanti beliau disendirikan tarjamahnya karena beliau termasuk kira asyarah, termasuk yang melengkapi menjadi kira 10 Khalaf bin Hisham. Orang kedua, rawi yang kedua adalah Ad-Duri. Ad-Duri, beliau bernama Abu Umar Hafiz bin Umar Ad-Duri. Kita akan dibahas insyaallah ya kan. Ad-Duri, dia bernama Khalaf ibnu Hisham. Yang kedua Ad-Duri. Yang ketiga Khallad ibnu Khalid. Khallad ibnu Khalid. Tiga-tiganya Khalaf bin Hisham, Ad-Duri, Khallad ibnu Khalid, tiga-tiganya meriwayatkan dari Sulaim Al-Kufi dari Hamzah. Paham ya? Tiga-tiganya meriwayatkan dari Sulaim Al-Kufi dari Hamzah. Yang dikenal di kalangan para qurra itu bukan Sulaimnya ini. Bukan Sulaimnya ya, Pak. Yang dianggap sebagai rawi qiraahnya Hamzah tiga tadi. Khalaf, Ad-Duri, dan Khallad. Bahkan mereka mengatakan qiraahnya Sulaim Al-Kufi syadz. Jadi belum tentu muridnya langsung. Kadang ada perantara jauh, perantara yang jauh tadi sebagai yang masyhur dalam periwayatan. Sehingga dikatakan qiraah Hamzah dengan riwayat Khalaf bin Hisham, qiraah Hamzah dengan riwayat Ad-Duri, qiraah Hamzah dengan riwayat Khallad bin Khalid. Siapa perantaranya? Sulaim Al-Kufi. Jadi paham ya, enggak langsung. Sekarang kita bahas biografi Sulaimnya dulu sebagai perantaranya. Ini penting dirinci. Kalau enggak itu enggak paham, dikiranya langsung aja Khalaf dari Hamzah, padahal ada perantaranya. Kayak sebelumnya tadi Kumbul sama Al-Bazzi, ya itu kan panjang itu sanatnya sampai kepada siapa kemarin? Ibnu Katsir, ya. Barakallahu fikum. Baik, sekarang kita bahas biografinya Sulaim Al-Kufi. Beliau bernama Abu Isa Sulaim bin Isa bin Sulaim Al-Hanafi maulahum Al-Kufi. Sulaim bin Isa bin Sulaim Al-Hanafi maulahum Al-Kufi. Jika dia maula Bani Hanifah, dikatakan Al-Hanafi maulahum. Naam. Terkait dengan tahun lahirnya ada khilaf ini ya kawan. Ada yang mengatakan beliau lahir tahun 119 Hijriah. Ada yang mengatakan beliau lahir pada tahun 119 Hijriah pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Wafat tahun 188 Hijriah. Wafat pada tahun 188 Hijriah pada masa Ar-Rasyid, pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid, sehingga usianya 69 tahun. Ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan beliau lahir pada pertengahan bulan Rajab. Lahir pada pertengahan bulan Rajab tahun 130 Hijriah. Jadi jauh banget di selisihnya. Ada yang mengatakan beliau lahir pada pertengahan bulan Rajab tahun 130 Hijriah pada masa pemerintahan Marwan bin Muhammad. Ini dalam Bani Umayyah. Wafatnya tahun 200 Hijriah. Wafatnya tahun 200 Hijriah pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Usianya 70 tahun 6 bulan. Ketika wafat usianya 70 tahun 6 bulan, 70 setengah tahun. Hadza wa hadza. Nah, beliau ini Sulaiman Kufi ini dikatakan akhassu ashabi Hamzah wa abbatuhum wa aqwamuhum bi qiraati Hamzah. Akhassu ashabi Hamzah wa abbatuhum wa aqwamuhum bi hurufi Hamzah. Dari murid-muridnya Hamzah, Sulaim ini yang paling istimewa, yang paling dhabit, yang paling bisa menegakkan hurufnya Hamzah. Ada Sulaim al-Kufi. Beliaulah yang menggantikan Hamzah dalam masalah qiraah. Khallafahu fil qiyam bil qiraah, yang menggantikan posisi Hamzah dalam perkara qiraah. Dikatakan muqri, ahli qiraah, dhabit, hadiq, cerdas orangnya. Ada Sulaim al-Kufi. Tadi paham ya? Nah, rawi-rawi qiraah Hamzah itu ngambilnya dari siapa? Orang ini, Sulaim al-Kufi. Tapi justru bukan Sulaim al-Kufi yang dikatakan rawi Hamzah, tapi rawi qiraah Hamzah murid-muridnya al-Kufi tadi, Sulaim al-Kufi tadi. Tiga orang ya. Khalaf, Al-Turi dan Khallat. Selesai pembahasan Sulaim bin Isa al-Kufi. Ini perlu disampaikan supaya antum tahu ada perantaranya, orang ini perantaranya. Sekarang kita bahas biografi rawi-rawi qiraahnya Hamzah. Rawi yang pertama Khalaf ibnu Hisham, Imam Khalaf. Seperti yang saya katakan tadi, ini nanti termasuk imam yang punya qiraah sendiri, namanya qiraah Khalaf, masuk dalam kategori 10 qiraah yang akan ditambahkan nanti. Sehingga ini jangan dilupakan. Biografi beliau sekarang, nanti ketika membahas qiraah Asyarah sampai kepada beliau, tidak saya ulang lagi biografinya. Baik, Khalaf bernama Khalaf ibnu Hisham. Khalaf ibnu Hisham ibnu Tha'lab ibnu Khalaf ibnu Tha'lab. Khalaf ibnu Hisham ibnu Tha'lab ibnu Khalaf ibnu Tha'lab. Muter di nama telefonnya. Khalaf bin Hisham bin Tha'lab bin Khalaf bin Tha'lab bin Husaym bin Husaym bin Tha'lab bin Dawud Abu Muhammad Al-Asadi. Abu Muhammad Al-Asadi Al-Baghdadi. Abu Muhammad Al-Asadi Al-Baghdadi. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah. Lahir pada tahun 150 Hijriah. Wafat pada bulan Jumada Akhirah. Wafat pada bulan Jumada Akhirah tahun 229 Hijriah. Pada tahun 229 Hijriah di kota Baghdad. Wafat di Baghdad dan beliau ketika itu mukhtafin. Tahu mukhtafin? Bersembunyi. Dikarenakan ada fitnah Jahmiyah pada masa itu. Fitnah apa ya, Pak? Jahmiyah, fitnah khalqul Quran. Fitnahnya Jahmiyah di masa itu. Hingga beliau matinya sembunyi, bersembunyi dari kejarannya orang-orang Jahmiyah di kota Baghdad. Tayyib, beliau adalah al-Imam al-Alam, seorang imam tokoh dalam masalah qiraah. Nah, dan beliau punya qiraah sendiri, namanya qiraah khalaf, dimasukkan oleh para ulama termasuk qiraah asyarah yang melengkapi 7 qiraah yang dibahas sekarang ini. Kan 7 ada tambahan 3. 3 itu khalaf Ibnu Hisham ada di antaranya. Difaham ya? Beliau ini ya ikhwan barakallahu fikum hafal Quran usia 10 tahun. Hafal Quran usia 10 tahun. Thiqatun alimun kabir zahidun abid. Thiqah, alim yang besar, seorang yang zahid abid, zuhud dan ahli ibadah. Ada Khalaf Ibnu Hisham. Bacaan beliau dianggap masyhurah bahkan mutawatirah, dimasukkan dalam kategori qiraah asyarah. Rawi yang kedua dari rawi qiraah Hamzah dari Sulaim adalah Ad-Duri. Ad-Duri namanya Abu Umar. Abu Umar Hafiz Ibnu Umar bin Abdul Aziz Ibnu Sahban dengan Sad Sahban. Hafiz Ibnu Umar bin Abdul Aziz bin Sahban. Ad-Duri Al-Azdi Al-Baghdadi. Ad-Duri Al-Azdi Al-Baghdadi. Lanjut. An-Nahwi Al-Barir. An-Nahwi Al-Barir Sahibul Yazidi. Sahibul Yazidi. Beliau ini teman seperjuangannya Al-Yazidi. Al-Yazidi Ikhwan nanti akan kita bahas pada biografinya Ibnul Ala. Al-Yazidi ini adalah muridnya Ibnul Ala Al-Mazini. Imam yang berikutnya namanya Imam Abu Amr Ibnul Ala. Muridnya adalah Al-Yazidi. Wasitah perantara untuk semua rawi-rawi qiraahnya Abu Amr Ibnul Ala. Akan dibahas insyaallah Ikhwan. Ad-Duri ini dikatakan sahibul Yazidi. Baik. Difahami ya? Beliau dikatakan Ad-Duri. Kenapa? Dikatakan Ad-Duri nisbatun ila mawdhi'in bi Baghdad mahallah bil janibi syarqi minhu. Ya, beliau dikatakan dengan Ad-Duri nisbah pada sebuah tempat di kota Baghdad, di sebelah timur kota Baghdad. Al-Janib Asy-Syarqi min Baghdad. Dipaham ya? Sehingga dikatakan Ad-Duri. Dari sana banyak para ulama-ulama yang muncul. Seperti sekarang ini ulama qiraah namanya Ad-Duri. Abu Umar Hafiz bin Ad-Duri, termasuk Ad-Duri muridnya Ibnu Ma'in, Abbas Ad-Duri. Itu banyak ya kan, Ad-Duri. Dan ini bukan suku Duri yang di Sulawesi loh ya. Lain ini di kota Tarja. Ada Sulawesi suku Duri? Hah? Ada, Muhammad? Tak tahu ada. Wah, itu gak punya suku berarti ini. Nah, banyak ada suku Makassar, ada suku Bugis, ada suku Duri. Hasan itu dia orang-orang suku Duri. Hair insyaAllah, Ad-Duri. Baghdad. Tayyib dikatakan sebagai an-nahwi, ahli nahwu. Dikatakan ad-dharir, apa ad-dharir ya kawan? Buta, karena beliau buta di akhir masanya, sehingga dikatakan ad-dharir. Tayyib, beliau lahir pada tahun 150 Hijriah. 150 Hijriah pada masa Al-Mansur, pada masa pemerintahan Al-Mansur. Beliau wafat pada bulan Syawal, pada tahun 246. Wafat di bulan Syawal pada tahun 246. Pada masa Al-Mutawakkil Arallah, pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil Arallah, usia beliau ketika itu 96 tahun. Masya Allah. Itu yang saya sering saya sampaikan, para qori ini panjang-panjang usianya, kan tua-tua, kan luar biasa. Tayyib, Ad-Duri ini barakallahu fikum, seorang Sunni. Berkata Ahmad bin Farah al-Mufassir, ini kehidupan beliau termasuk di era-era fitnah khalaqul Quran. Berkata Ahmad bin Farah al-Mufassir, Sa'altu Ad-Duri, aku pernah bertanya kepada Ad-Duri, Ma taqulu fil Quran, apa yang kamu ucapkan tentang Al-Quran? Qal, dia mengatakan, Kalamullah ghairu makhluq. Paham ya? Ini ucapannya Ahlussunnah, Sunni. Ini penting diangkat ya kan, termasuk mangkobah bagi seorang alim atau seorang qari ketika dia di atas sunnah. Tayyib, beliau ini barakallahu fikum, membaca qira'ah dengan semua 7 huruf Al-Quran. Ada Ad-Duri qira'a bisairi al-huruf as-sab'ah. Beliau membaca dengan semua 7 huruf Al-Quran. Wa qira'a as-syawad, bahkan beliau juga membaca, bisa membaca qira'ah yang syadzah. Tahu beliau, ini 7 qira'ah, yang ini yang syadz. Tahu beliau, Ad-Duri. Barakallahu fikum. Beliau membaca kepada Ismail bin Ja'far dari Nafi', Imam Nafi', dari jalur Ismail bin Ja'far. Nafi' kemarin siapa murid-muridnya? Orang-orang rawinya? Lupa lagi. Kalau Nafi' siapa? Qalun, Waras, ada lagi yang ketiga, Ismail, ada orangnya. Ad-Duri membaca Al-Quran dari jalurnya Ismail bin Ja'far dari Nafi'. Beliau juga membaca Al-Quran kepada Abu Bakar dari Asim. Siapa Abu Bakar? Syu'bah. Ya, membaca dari Syu'bah dari Asim. Barakallahu fikum. Dan juga beliau membaca kepada Yahya ibn al-Mubarak al-Yazidi. yang dikatakan tadi Al-Yazidi, ini rawinya atau yang muridnya Abu Amr ibn al-Ala. Intinya beliau itu membaca Al-Quran dengan 7 kiraah sekaligus semuanya. Itu beliau punya sanadnya semua. Ada Ad-Duri. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah menulis dari Ad-Duri ini. Yaktub An-Nabi Umar Ad-Duri. Itu enggak sembarangan ya kan. Merupakan mangkabah sekelas Imam Ahmad menulis dari Ad-Duri. Nah, beliau dikatakan Imamul Qira'ah fi zamani, imam qira'ah pada masanya. Thiqatun thabtun kabirun dhabit. Thiqah thabat dhabit kabir, alim besar pada masanya. Beliau juga sami'al hadith, juga mendengarkan hadith, juga belajar ilmu hadith, dan beliau thiqah pada apa yang beliau riwayatkan. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang mengumpulkan qira'ah. Awalu man jama'ah al-qira'ah. Orang pertama yang mengumpulkan qira'ah-qira'ah yang ada. Nah, semua qira'ahnya para imam yang 7 itu beliau kumpulkan semuanya. Sehingga beliau nulis kitab-kitab dalam perkara al-qira'at, sunnah fil qira'at. Ada Ad-Duri, imam besar pada masanya. Baik, ini rawi qira'ahnya siapa ikhwan? Hamzah. Rawi yang ketiga, tanggung ya, terus. Khallad ibn Khalid. Sikit lagi. Rawi ketiga adalah Khallad ibn Khalid. Beliau bernama Khallad ibn Khalid Abu Isa Al-Kufi As-Sayrafi. Khallad ibn Khalid Abu Isa As-Sayrafi Al-Kufi. Beliau enggak diketahui tanggal lahirnya atau tahun lahirnya. Beliau wafat di Kufah pada tahun 220 Hijriah. Wafat di Kufah pada tahun 220 Hijriah. Ada yang mengatakan 228. Beliau imam fil qira'ah. Imam dalam perkara qira'ah. Thiqatun arif dhabit jalil. Thiqah arif, yang memiliki ma'rifah, pengetahuan ilmu. Dhabit, orang yang dhabit, yang hafid. Jalil, sangat mulia. Bahkan kalau orang sekarang dikatakan ustaz gitu, profesor qiraah. Di sana tuh ustaz tuh profesor, kalau di sini kan ustaz guru ngaji. Dan satu profesor ya, ustaz profesor qiraah. Ada Khalid bin Khalid. Nah, tiga orang tadi, Khalaf bin Hisham, Ad-Duri, Abu Umar Hafiz bin Umar, dan Khalid bin Khalid meriwayatkan dari siapa? Dari Sulaim bin Isa Al-Kufi, dari Hamzah bin Habib Az-Zayyad. Dipaham ya? Qiraahnya Hamzah tiga orang ini. Jangan mengatakan qira'ah Hamzah riwayat Sulaim. Tidak ada itu. Yang ada qira'ah Hamzah riwayatnya Khalaf atau Ad-Duri atau Khallad. Sebab dipahami ya. Nyambung kepada Sulaim Al-Kufi. Jadi kalau mau dibikin bagan seperti ini. Saya siapkan ini bagannya. Tayyib. Ada Hamzah. Ini Hamzah. Guru beliau Al-Amash. Gurunya Amas Yahya bin Wathab, gurunya Yahya, murid-muridnya Ibn Mas'ud, ada Ibn Hubais, As-Sulami dan yang lainnya, dari Ibn Mas'ud, dari Rasulullah SAW. Terkait dengan rawinya, dari Hamzah ini, ada perantaranya namanya Sulaim al-Kufi. Dari dia tiga orang rawi yang masyhur, Khalid bin Hisham, Ad-Duri, Khalid bin Khalid. Tiga rawi dari Sulaim, dari Hamzah. Paham ya? Barakallahu. Selesai ikhwan biografinya Hamzah. Jangan lupa ya, tadi ada nama Khalaf bin Hisham. Nanti akan dibikin khusus biografi beliau, sanadnya beliau termasuk qira'ah asyarah. Juga ada nama Ad-Duri. Ad-Duri akan terkait dengan para ulama yang lain. Barakallahu fikum, teman-teman nanti pada qira'ah Al-Kisai ini Ad-Duri muncul kembali. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Dan insyaallah pada perjumpaan berikutnya yang akan kita bahas adalah imam yang kelima, Al-Kisai. Imam Al-Kisai, barakallahu fikum. Al-Kisai ini ikhwan muridnya Hamzah. Seperti yang saya bawakan tadi ya, di antara murid-muridnya beliau adalah Ali bin Hamzah Al-Kisai. Al-Kisai ini muridnya Hamzah ini, beliau punya qiraah tersendiri. Namanya qiraah Al-Kisai. Sehingga otomatis syaratnya kemana ya Pak? Jaga Hamzah, Kisai, Hamzah, dan yang sama dengan yang sebelumnya. Bawah-bawahnya ini beda lagi, karena beliau memiliki murid khusus. Al-Kisai punya rawi-rawi khusus untuk qiraahnya Al-Kisai. Barakallahu fikum. Kita akan dibahas insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Nakfilahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadhalu hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.